Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sekalian dan pendengar yang dirahmati, dimanapun Anda berada, hafizanillah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu saja marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk singgah dan berkunjung ke salah satu taman-taman surga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya-tanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilaqu dzikir. Alaqah halaqah dzikir. Dan yang dimaksud dengan halaqah halaqah dzikir, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah, beliau menjelaskan yang dimaksud halaqah-halaqah zikir adalah majalisul halali wal haram, majelis-majelis yang membahas hal-hal yang halal dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yang lebih singkat, yang dimaksud adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, ibu-ibu sekalian, ketika kita diberikan waktu untuk bertamasya ke salah satu taman-taman surga. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sempat kita kemukakan di pertemuan yang lalu, bahwa untuk kajian rutin kita, kita akan mengkaji sebuah buku yang cukup singkat, cukup mungil dan kecil, namun syarat akan makna. Itu sebuah buku, buah karya dari seorang syekh yang sudah tidak asing lagi di telinga-telinga kita, itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dengan judul Sifatuz Zawjati Salihah, sifat-sifat istri yang saleh. Sebuah judul yang akan menarik perhatian seorang wanita, khususnya bagi orang yang memiliki ambisi dan cita-cita untuk bahagia di dunia dan di akhirat, yang ingin berlayar dengan bahtera rumah tangga dengan perasaan tenang perasaan bahagia dengan suami yang ia cintai dan anak-anak yang ia kasihi. Oleh karena itu, Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita baca bersama buah karya beliau ini hafizahullah, dan kita dulang faedah-faedah yang ada di dalam buku tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya beliau membuka buku beliau dengan mengucapkan bismillah dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna mawdu'a hadhihi risalati allati hiya bi unwan sifatu zawjati salihah laysa al-kalam wal khitab fiha mukhtassan bi syabati al-muqbilati 'ala az-zawaj ar-ragibati fi ma'rifati sifati az-zawjati litatahalla biha wa lituhayyi'a nafsaha litahqiqiha wa tatmimiha wa takmiliha. Beliau menuturkan, ibu-ibu sekalian, bahwa materi yang dibahas dalam buku kecil ini dengan judul sifat-sifat istri yang saleh itu bukanlah materi yang khusus diperuntukkan kepada gadis-gadis yang akan menikah. Wanita-wanita yang belum menikah dan berniat untuk mengetahui apa sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh istri yang salihah, sehingga ia dapat berhias dengannya, mempersiapkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut, menyempurnakan dan mengoptimalkannya. Jadi beliau mengatakan, oh, buku ini bukan dikhususkan kepada orang yang mau menikah, gadis atau wanita yang ingin naik ke mahligai pernikahan. Namun buku ini, kata beliau, mohon maaf, dan beliau mengatakan, dan buku ini pun juga ditulis tidak untuk wanita yang sudah menikah saja. Wanita yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, wanita yang ingin, jadi para istri yang ingin berhias dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sifat-sifat wanita atau istri yang salihah. Dan sekali lagi beliau mengatakan, buku ini pun tidak dikhususkan kepada wanita-wanita yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Namun buku ini, buku yang ada di hadapan kita, adalah sebuah materi, adalah sebuah peringatan, adalah sebuah nasihat yang lebih umum daripada hal-hal yang baru kita sebutkan di atas. Buku ini ditujukan kepada setiap pihak, tidak hanya sekedar wanita yang mau menikah, atau istri yang sudah menikah, atau istri yang selama ini lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Namun sekali lagi, kata beliau, bahwa buku ini diperuntukkan kepada setiap pihak. Buku ini diperuntukkan untuk para ayah, kata beliau, yang menginginkan putri-putrinya tumbuh secara baik, tumbuh dengan menjalani kehidupan yang mulia, dan putri-putri yang siap masuk ke dunia pernikahan, dunia rumah tangga, di atas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga, kata beliau, buku ini pun diperuntukkan untuk para ibu. Para ibu yang mengelola rumah tangganya, yang merupakan penanggung jawab atas putri-putrinya. Buku ini sekali lagi diperuntukkan juga untuk mereka, agar para ibu itu bisa mendidik putri-putrinya sehingga mereka bisa tumbuh di atas sunnah Nabi SAW, di atas kitabullah, dan memiliki akhlak dan adab yang mulia. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena banyak para putri, banyak anak-anak wanita, itu sangat terpengaruh dengan adab dan akhlak serta sifat-sifat ibunya. Banyak putri-putri atau banyak wanita atau gadis, anak-anak remaja putri atau anak-anak wanita, itu mereka memperhatikan, mempelajari bagaimana akhlak dan sifat-sifat ibunya. bagaimana ibunya melayani bapaknya, bagaimana ibunya memperhatikan ayahnya, bagaimana ibunya mempersiapkan segala sesuatu dan berkhidmat untuk ayah yang mereka cintai. Dan mereka akan mengadopsi sifat-sifat tersebut. Mereka akan mengambil sifat-sifat yang dimiliki oleh ibu mereka tersebut. Nah, oleh karena itu, buku kecil ini dipersembahkan juga untuk para ibu. Agar bukan hanya mereka yang menjadi baik, namun kebaikan ini bisa mereka berikan, bisa mereka wariskan kepada anak-anak perempuan mereka. Lalu Syekh juga mengatakan bahwa buku ini pun aku persembahkan kepada para dai, para ustaz, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab mendidik dan mentarbiyah umat agar senantiasa menyebarkan sifat-sifat yang baik ini, agar senantiasa mendakwahkan sifat-sifat yang mulia bagi seorang wanita, agar ummahat kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin dapat hidup di dalam rumah tangga dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan beliau pun kembali melanjutkan muqaddimah beliau. Kata beliau, la siyama wa nahnu na'ishu zamanan guziyat fihim al-mar'atu ghuzwan lam yahsul laha fi ayi fatratin min fatarati tarikh sabiqah. Apalagi pada saat ini kita hidup di sebuah zaman di mana wanita-wanita kita itu diperangi dalam sebuah peperangan yang tidak pernah terjadi, tidak pernah dicatat dalam sejarah pada waktu-waktu yang lampau. Apa maksud perang di sini, ibu-ibu sekalian? Maksud beliau adalah perang pemikiran, ghuzwul fikri, perang peradaban, menghancurkan pola pikir kaum muslimat, wanita-wanita kaum muslimin. Oleh karena itu beliau mengatakan mereka diperangi lewat majalah-majalah yang bermacam-macam, lewat channel-channel TV yang beraneka ragam, dan sarana-sarana yang lain. Dan hal-hal itu semua, majalah-majalah yang ada, tabloid-tabloid yang ada, channel-channel TV yang ada, atau stasiun-stasiun TV yang ada, dan sarana-sarana yang lain, internet dan lain sebagainya macam, itu memiliki tujuan untuk merusak kehormatan seorang wanita, untuk menghancurkan kemuliaannya, mengurangi kesempurnaannya, dan merampas perhiasan seorang wanita muslimah, dan akan mengotori imannya dan mencederai akhlak dan adab-adabnya. Dan ini yang kita lihat, ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi, betapa banyak serangan-serangan yang dilontarkan oleh orang yang tidak suka kepada kaum muslimah agar mereka jauh dari agamanya. Mereka diberi mode-mode pakaian yang jauh dari syariat. Betapa banyak majalah-majalah mode, tabloid-tabloid mode yang mengajak kaum muslimat keluar dari rumahnya tanpa berbusana muslimah. Betapa banyak sekali lagi majalah-majalah tabloid-tabloid dan acara-acara di berbagai media yang mengajak kaum muslimat untuk mengganti pola hidupnya, mengganti gaya hidupnya, dari gaya hidup yang sekali lagi terwarnai Al-Quran dan Sunnah kepada gaya hidup yang jauh dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengalami masa seperti ini. Berbeda dengan dulu, kata beliau. Kalau dulu wanita pada zaman-zaman dulu itu tidak akan diserang oleh dakwah-dakwah yang merusak, dakwah-dakwah yang penuh dengan hawa nafsu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kecuali dengan sarana-sarana yang sangat terbatas. Paling, kata beliau, kalau dulu wanita itu dirusak melalui temannya. Melalui apa? Melalui temannya atau pergaulannya. Adapun sekarang, ibu-ibu sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya lebih kompleks lagi. Masalahnya lebih rumit lagi. Banyak sekali media yang tujuannya merusak kaum muslimat. Banyak media yang tujuannya untuk menghancurkan kehormatan para wanita. Dan beliau mengatakan, tidak perlu jauh-jauh, cukup seorang wanita duduk di kamarnya, di hadapan televisi, dan dia memiliki connecting dengan internet, maka seluruh kerusakan bisa bisa ia tatap di hadapannya, tanpa ia harus keluar rumahnya, tanpa ia harus keluar kompleksnya. Jangankan keluar kompleks, gak perlu keluar rumah. Jangankan keluar rumah, tidak perlu keluar kamar. Seluruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seluruh gaya hidup atau lifestyle yang buruk, yang rusak, seluruh hal-hal yang mencederai akidahnya, ibadahnya, adab dan akhlak Islamnya, dapat ia saksikan di dalam kamar tidurnya. Dan ini gak pernah terjadi pada masa terdahulu, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya. Kan begitu ibu sekalian? Iya apa tidak? Pernah lihat sekali lagi riwayat yang menjelaskan para wanita tabi'at ngenet ibu sekalian? Kan tidak ada. Atau para sahabiat itu nonton TV, nonton sinetron? Tidak ada. Adapun sekarang sekali lagi semua bisa disajikan di hadapannya, di dalam kamar tidurnya. Karena itu para wanita sekarang, kata beliau, sangat butuh untuk menjadi wanita yang salihah, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang berkomitmen dengan agamanya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wanita yang menutup pintu-pintu keburukan dan jalan-jalan kehancuran dan kesesatan. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua, kata beliau. Tanggung jawab para da'i, tanggung jawab para ustaz, tanggung jawab para ayah, tanggung jawab para ibu, tanggung jawab seorang wanita terhadap saudarinya, muslimah dengan muslimah yang lain, dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab kita semua, kata beliau. Oleh karena itu, di dalam buku ini, kata beliau, walaupun serba kekurangan dan sangat terbatas, beliau akan menjelaskan beberapa sifat keimanan, beberapa sifat yang terpuji, akhlak yang mulia yang selayaknya dimiliki dan diamalkan oleh seorang wanita muslimah. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama, hadirin sekalian rahimakumullah. Dan inilah tujuan mengapa beliau menulis buku yang sangat berfaedah dan bermakna ini. Kita lanjutkan ini, buat sekarang rahimanillah. Saya tidak akan membaca satu kata demi satu kata. Saya jelaskan saja kesimpulan dari mukadimah ini. Beliau melanjutkan ini, buat sekalian, sebuah kaidah penting. Kata beliau, "Inda mana tahaddats an sifati zaujati shalihah wa anis shalah, yanbagi alla tajiba anna qa'idatun 'azimatun fi hadzal bab." Beliau mengatakan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sifat-sifat istri yang saleh, ketika kita berbicara tentang kebaikan, maka kita tidak boleh melupakan sebuah kaidah yang sangat agung, yang sangat luar biasa dalam masalah ini. Ia usul mawdu' wa asasun li taqsil salahi wa iktisabihi wa naili ala wa hiya anna salah la yunalu illa bi amrain. Dan ini adalah pondasi kebaikan. Jadi pondasi apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan dan meraihnya, apa kaidah tersebut? Beliau mengatakan bahwa kebaikan, anna salah, kebaikan itu tidak akan dicapai dan dimiliki kecuali dengan dua perkara. Perlu ibu catat baik-baik. Kebaikan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taufiqullah wa hidayatuhu wa aunuhu wa taysiruhu wa tasdiduhu. Yang pertama adalah dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, pertolongan Allah, kemudahan dan pelurusan yang Allah lakukan kepada kita. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan fal hadih wallah, zat yang memberi petunjuk itu siapa, Bu? Allah. Wa huwa wahdahul muwaffiq. Dan beliau dan Allah adalah satu-satunya zat yang bisa memberikan taufik kepada kita. Wal umur biyadih, dan segala perkara yang ada di alam semesta ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, kebaikan tidak bisa diperoleh kecuali dengan dua perkara. Dan perkara yang pertama, dengan taufik, hidayah, bantuan, serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah Al-Hadi, Allah lah Zat yang memberikan petunjuk, dan Allah lah satu-satunya Zat yang mampu memberikan taufik kepada kita, membuka hati kita. Dan seluruh perkara ada di tangan Allah. Allah berfirman, ibu-ibu sekalian, dalam surat Al-Kahfi ayat 17, man yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan hidayah kepada Allah, yang diberikan petunjuk kepada Allah, maka ia akan mendapatkan petunjuk, ia akan berjalan di atas hidayah. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan ada seorang pun yang menjadi pelindung dan pemberi hidayah kepada dirinya. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ia akan berjalan di atas petunjuk. Ia akan mudah menjadi baik. Ia akan mudah menjadi istri yang taat kepada Allah, yang berakidah dengan akidah yang benar, yang berjalan di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan beradab dengan akhlak, adab dan akhlak Islami. Adapun sebaliknya, waman yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan mendapatkan ada seorang pun juga yang mampu melindungi dan memberikan petunjuk kepada dia. Orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun juga berfirman, yaitu dalil kedua yang dibawakan oleh penulis, ayat 25, Allah mengatakan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada darussalam, dan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, kepada jalan yang lurus, kepada siratul mustaqim. Jadi ini adalah dua dalil yang sangat tegas bahwa petunjuk itu di tangan siapa, ibu-ibu? Di tangan Allah. Dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang Allah berikan petunjuk. Dan orang yang sesat adalah orang yang Allah sesatkan. Sekali lagi, fal hidayatu biyadih. Hidayah itu di tangan Allah, kata penulis. Wassalahu biyadih. Dan kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaufiku biyadih. Dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan taufik Allah, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung. Kebaikan di tubuh rumah tangga kita, di tubuh keluarga kita, bagi kita sendiri, bagi tetangga kita, bagi keluarga besar kita, bagi masyarakat kita, itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan apa? Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama. Karena penulis mengatakan bahwa kebaikan tidak akan diperoleh dengan dua, kecuali dengan dua perkara. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bahwa kebaikan tidak akan diperoleh kecuali dengan perjuangan, kecuali dengan usaha yang maksimal. Sa'yul insan wa badluhu juhdahu wa wus'ahu fi nailis salah wa talabihi wa suluki asbabihi wa wasailih. Jadi perkara yang kedua, di mana kebaikan tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan ini, yaitu kesungguhan manusia, usaha manusia yang maksimal dalam mencapai kebaikan, dalam membuat perubahan, dalam melangkah, dalam mencoba, dalam melawan hawa nafsunya, dalam melawan syaitan-syaitan yang menggodanya, dan dalam mendapatkan sarana dan sebab-sebab kebaikan itu sendiri. Jadi ibu sekalian, tidak cukup hanya bergantung dengan hidayah Allah, tidak cukup hanya dengan berdiam diri di rumah, tidak cukup hanya dengan tidur-tiduran di atas kasur atau ranjang. Kita harus berusaha. Barang siapa ingin menjadi baik, barang siapa ingin menjadi istri yang saleh, maka ia harus berusaha, ia harus berjuang, ia harus keluarkan potensi yang ia miliki. Dan hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua perkara ini, hidayah dari Allah dan perjuangan dan usaha yang maksimal, itu dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagi engkau. Bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bermanfaat bagi anda. Syekh mengatakan, hafizahullah, "Yabdhulul asbaban nafi'ah wal wasa'ilal mufidah allati yunalu biha as-salahu wa tatahaqqaqu min khilaliha al-hidayah." Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sebab-sebab kebaikan, sarana-sarana yang bermanfaat bagi kita, yang dengan sarana dan sebab itu kita dapat mencapai kebaikan dan kita akan meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka. Itu hal yang pertama ibu-ibu sekalian, ihris ala ma yanfa'uka. Hal yang kedua, wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan maksudnya apa? Maksudnya adalah kun mu'tamidan 'alaihi. Jadilah orang yang bergantung kepada Allah. Mutawakkilan alaihi taliban auna rajian minhu subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan meminta pertolongan kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan, apa yang kita pertolongan, apa yang kita minta? An yuwaffiqaka wa an yusaddidaka wa an yuthabbitaka. Kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar Allah meluruskan jalan kita, dan agar Allah mengkokohkan agama kita, dan Allah menjadi penolong bagi anda. Kata penulis, Allah menolong, Allah menjadi penolong bagi kita untuk mendapatkan kebaikan, keistiqomahan, dan kekokohan dalam agama. Jadi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mendapatkan yang bermanfaat bagi kita, dan kita diperintahkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, kebaikan dalam tubuh rumah tangga itu tidak akan tercipta kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah. Lalu setelah itu kita berusaha, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita kaji apa sifat-sifat istri yang saleh, apa adab-adab yang harus dimiliki oleh istri yang berbakti, bagaimana ibadahnya istri yang dicintai oleh Allah, bagaimana akidahnya seorang istri yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita amalkan dalam setiap langkah kita dan dalam setiap keseharian kita. Jadi sekali lagi, dua hal ini, dua perkara ini harus kita miliki dalam waktu yang sama. Kita yakin dan bertawakal kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau dua hal ini bisa digabungkan, maka sifat-sifat wanita yang saleh akan dapat ibu-ibu sekalian miliki. Dan ini adalah metode para ulama kita, ibu-ibu sekalian. Mereka berusaha dan mereka minta kepada Allah. mereka berusaha dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di antaranya ibu-ibu sekalian seperti Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, wali orang-orang, termasuk orang-orang saleh. Tokoh yang sangat dikagumi oleh umat Islam. Beliau idza qara'a qaulallahi ta'ala, jika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30, bunyinya apa, Bu? Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah. Apa kata Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, ayat tentang istiqomah? Beliau berdoa. Beliau berdoa seraya mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqomah. Lihat, orang sekali berhasan Al-Basri, kita tidak ragukan betapa hebatnya beliau dalam menuntut ilmu, betapa hebatnya beliau dalam beribadah, betapa hebatnya beliau dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap menggantungkan asa beliau kepada Allah. Beliau seraya senantiasa berdoa ketika melewati surat Fussilat ayat 30 dengan doanya, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tidak bertumpu pada kedua kakinya. Beliau tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan ilmunya semata-mata, namun beliau meminta istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan ibu-ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau sudah maksum. Dosa-dosa beliau diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau telah dijamin masuk surga ibu-ibu, dan bahkan pintu surga tidak akan dibuka kecuali oleh beliau. Namun setiap hari beliau masih bergantung kepada Allah. Bahkan setiap detik dalam kehidupan beliau, salah satu potret dan cermin dalam masalah ini, doa beliau setiap pagi, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Subhanallah, seorang nabi masih meminta kepada Allah. Ini menunjukkan betapa besar tawakal beliau kepada Allah, kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau masih membaca setiap pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Subhanallah, seorang nabi, seorang kekasih Allah, pemimpin manusia pada hari kiamat, masih berdoa setiap pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah biarkan diriku bertumpu pada diriku semata, bertumpu pada kedua kakiku yang rapuh. Subhanallah, Nabi masih meminta ibu-ibu sekalian, aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Hadis ini, doa ini, apabila kita baca dengan kacamata ilmu usul fikih, aslih li sya'ni kullah, ini mencakup seluruh perkara, baik perkara dunia dan perkara akhirat. Jadi Nabi meminta, ya Allah, perbaikilah urusanku sebagai seorang suami, perbaikilah urusan rumah tanggaku, perbaikilah urusanku ketika aku sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek terhadap cucu-cucuku, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul dalam menjalankan roda dakwah, dalam beribadah kepada Allah. Perbaikilah salatku, perbaikilah puasaku, perbaikilah zikirku, perbaikilah kecintaanku kepada engkau, perbaikilah rasa takutku kepada engkau, perbaikilah rasa harapku kepada engkau. Seluruh perkara Nabi meminta aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku, baik perkara dunia maupun perkara apa? Akhirat. Subhanallah. Bagaimana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian? Bagaimana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang nomor satu di dunia saja seperti ini, kekasih Allah saja seperti ini, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menggantungkan harapan kita kepada Allah? Sudahkah kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita merendahkan hati dan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu, ibu sekalian, para ulama salaf pernah mengatakan, man minna yas'alullah qabla an yas'alannas. Siapa di antara kita yang apabila ada masalah, apabila ada musibah, apabila ada sesuatu, ia menghubungi Allah terlebih dahulu sebelum menghubungi manusia. Ia berdoa kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa kepada manusia. Ia meminta kepada Allah terlebih dahulu sebelum bertanya kepada manusia. Ia bertawakal kepada Allah terlebih dahulu sebelum ia berusaha dan meminta bantuan dari manusia. Ada masalah rumah tangga, doa kepada Allah. Ya Allah, perbaikilah urusan rumah tanggaku. Ada masalah dengan anak-anak susah makan misalnya, doa kepada Allah. Sebelum konsultasi dengan pakar gizi, doa dulu kepada Allah. Garam habis di rumah, sebelum ke warung, doa dulu kepada Allah. Siapa di antara ibu-ibu seperti itu, Bu? Garam habis, bawang habis, ketumbar habis, doa kepada Allah. Baru setelah itu pergi ke pasar, pergi ke warung. Para ulama salaf bertanya kepada kita, siapa di antara kita yang apabila dapat masalah, ia menghubungi Allah terlebih dahulu sebelum menghubungi manusia. Ia meminta kepada Allah terlebih dahulu sebelum ia meminta kepada manusia. Ini menunjukkan betapa besarnya tawakal seorang hamba. Betapa besarnya tawakal seorang hamba. Jadi sekali lagi, jangan bertumpu dengan kehebatan kita. Jangan bertumpu dengan kerajinan kita ketika kita datang ke majelis ilmu. Apabila kita ingin baik, kita harus menggabungkan, kita harus menyelaraskan, kita harus mendinamiskan antara usaha dan atau perjuangan dengan tawakal dan keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah lah pemberi taufik kepada kita, bahwa Allah lah pemberi hidayah kepada kita, bahwa Allah lah satu-satunya yang dapat menolong, yang dapat menolong kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah, Bu, apabila kita hanya mengandalkan usaha kita, kita hanya mengandalkan perjuangan kita, kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, pastilah gagal, ibu-ibu sekalian. Hal ini dijelaskan oleh para ulama kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Wal-Hikam, dan lain-lain. Orang yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya, pasti gagal. Apabila rumah tangga kita ada masalah, kita ada permasalahan dengan suami kita, kita ada masalah dengan anak kita, kita ada masalah dengan mertua kita, lalu kita hanya mengandalkan usaha kita, kita hanya mengandalkan pikiran kita, kita hanya berkonsultasi dengan manusia, curhat dengan mereka tanpa berdoa kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka pasti gagal. Tidak akan sukses orang seperti itu. Dan di antara dalil para ulama, yaitu surat At-Taubah ayat 25 tentang perang Hunain, ibu-ibu sekalian. Coba ibu buka lembaran-lembaran mushaf ibu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum katsratukum. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam berbagai macam peperangan. Dan ingatlah pada perang Hunain, id a'jabatkum katsratukum, ketika kalian takjub, ketika kalian terlena dengan banyaknya pasukan kalian, dengan kekuatan militer kalian, kalian bertumbuh pada diri kalian sendiri. Apa kata Allah, ibu-ibu sekalian? Falam tughni ankum syai'a. Banyaknya pasukan kalian, hebatnya kekuatan militer kalian, tidak akan menolong kalian. Dan akhirnya mereka kalah, di fase pertama perang Hunain. Subhanallah. Padahal bu, jumlah pasukan kaum muslimin di perang Hunain adalah jumlah terbanyak dibanding perang-perang sebelumnya, dibanding perang Badar dan perang yang lain. Jadi jumlah ini adalah jumlah terbanyak yang dicatat dalam sejarah apabila dibandingkan dengan perang-perang sebelumnya. Namun ketika ada sebagian mereka yang mengatakan lan nughallabal yauma an kathrah, kita ini tidak akan kalah pada hari ini. Kita tidak akan kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Allah beri mereka pelajaran dan mereka kalah di fase pertama. Lalu ketika mereka sadar, ketika mereka bertobat kepada Allah, Allah menangkan mereka di fase berikutnya. Subhanallah. Jadi buat sekalian, jangan kita bertumpu dengan kecerdasan kita. Betapa banyak ibu buat sekalian rahimanillah wa iyyakum, psikolog-psikolog dan psikiater-psikiater yang punya masalah keluarga. Mereka bisa memecahkan masalah keluarga orang lain, tapi mereka tidak bisa memecahkan masalah keluarga mereka sendiri. Betapa banyak para pakar, orang-orang cerdas yang bahtera rumah tangganya itu karam di tengah lautan, karam di tengah jalan. Mereka bercerai dengan istri mereka, mereka bercerai dengan suami mereka, padahal mereka doktor. Di belakang nama mereka ada huruf PhD misalnya, namun mereka gagal dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ingat, bertumpulah kepada Allah ibu-ibu sekalian. Dan di antara dalil yang lain ibu-ibu, ingat tidak kisah Ka'ab bin Malik ketika beliau tidak mengikuti perang apa bu? Perang Tabuk. Dan beliau menuturkan bu, simak apa yang beliau katakan. Beliau mengatakan, lam akun qad aqwa wala aysara hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan dengan penuh kejujuran, aku tidak pernah kuat dan seprima serta semudah ketika aku tidak ikut perang Tabuk. Jadi dibanding perang-perang sebelumnya, inilah saatnya ketika aku merasa sedang fit-fitnya, sedang fresh-freshnya, sedang kuat-kuatnya, sedang prima-primanya. Namun qadar Allah, pada saat itulah ia tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Salah satu alasannya bu, karena beliau menggampangkan, beliau khilaf, lupa bertawakal kepada Allah. Beliau mengatakan, ini beliau sendiri yang mengatakan, fa'akulu fi nafsi, aku pada saat itu berkata kepada diriku sendiri, ana qadirun alai, aku mampu untuk mempersiapkan diriku dan berperang bersama Nabi. Ingat bu, apa kata Ka'ab? Beliau mengatakan, aku mampu. Tidak mengatakan, aku bertawakal kepada Allah. Tidak mengatakan, biiznillah, dengan izin Allah. Namun ia mengatakan, aku mampu mempersiapkan diriku untuk berperang bersama Nabi. Namun apa yang terjadi? Akhirnya syaitan berhasil membuat beliau mengulur-ulur waktu dan tidak berangkat sama sekali ke perang Tabuk. Dan oleh sebab itu beliau diboikot, dan Allah menerima boikot, Allah menerima taubatnya setelah diboikot selama 50 hari. Lihat, ketika seseorang mengatakan saya mampu, ini mah kecil, saya bisa menyelesaikan persoalan kita tanpa bantuan siapapun. Subhanallah. Maka ini tanda-tanda kegagalan seseorang. Tanda-tanda seseorang itu tidak akan berhasil menjadi suami yang saleh atau istri yang saleh. Karena sekali lagi kesalehan berasal dari Allah, dan kepadanya lah kita meminta kesalehan tersebut. Kepadanya lah kita mengharap kesalehan tersebut. Kepadanya lah kita bertawakal untuk mendapatkan kesalehan tersebut. Para ulama salaf mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, ajibtu liman ya'rifuka kaifa yarju ghayraka. Wahai Rabbku, aku heran dengan orang yang mengenal dirimu namun justru berharap kepada selainmu. Wa ajibtu liman ya'rifuka Kaifa yasta'in bi ghairika? Dan aku heran dengan orang yang mengenalmu namun justru meminta tolong kepada selainmu. Ingat, Allah adalah Al-Hadi. Allah adalah Zat yang memberi petunjuk. Oleh karena itu, jika ibu-ibu ingin menjadi istri yang saleh, setiap wanita yang ingin menjadi wanita yang saleh, hendaklah meminta kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Tanpa ini, kita tidak akan berhasil mendapatkannya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah sebuah mukaddimah. Kesimpulannya, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, bahwa buku kecil ini dipersembahkan kepada setiap kaum muslimin. Tidak hanya dipersembahkan kepada wanita yang mau menikah, tidak hanya dipersembahkan kepada seorang istri yang sedang menyelami kehidupan rumah tangga, tidak hanya dipersembahkan kepada istri yang lalai dalam mengerjakan kewajibannya, namun dipersembahkan kepada selain mereka, dipersembahkan kepada seorang ayah yang ingin mendidik putri-putrinya, seorang ibu yang ingin mencetak wanita-wanita salihah, kepada tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para da'i dan lain sebagainya. Kepada mereka semualah Syekh Hafizahullah menulis buku ini. Dan yang kedua, Syekh memberikan kaedah sebelum kita berbicara tentang sifat-sifat istri yang saleh, bahwa kesalehan, kebaikan tidak akan berhasil kita capai kecuali dengan dua perkara. Perkara yang pertama apa, Bu? Dengan taufik dari Allah, dengan hidayah dari Allah, dengan pertolongan dari Allah. Dan perkara yang kedua, dengan usaha, dengan kerja keras, dengan belajar, dengan datang ke majelis ilmu, dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Inilah kesimpulan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas kaidah kedua dan kaidah yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh dalam mukaddimah bukunya sebelum membahas sifat-sifat wanita yang saleh. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.